Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini masih melanjutkan ad-dars ar-rabi'a asyar, pelajaran ke-14. Dari beberapa kalimat yang di ditampilkan ya, kita sepertinya sedang dikenalkan dengan dhamir ya. Dhamirul jama', kata ganti jama', yaitu kata ganti kum, antum ya. Na dan nahnu. Kalau antum posisinya di mana? Di depan antum. Nahnu juga di awal, nahnu. Kalau di belakang apa? Na dan kum ya. Na juga kum. Dinuna, rasuluna, kitabuna, qiblatuna, ukhtuna, baituna. Baik. Barakallahu fiik. Mari kita sudah mulai masuk pada latihan kedua. Ya, latihan kedua. Nah, ada 11 atau 12 kalimat ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Baik. Kalau enggak salah ada dua versi ya. Ya. Yang mana apa yang ada di buku pegangan ini? Nahnu muslimuna, Allahu rabbuna, wal islamu dinuna, wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, wal qur'anul karimu kitabuna, wal ka'batu qiblatuna, wal arabiyyatu lughatuna. Ya. Baik, ada yang sama? Baik, coba yang sama silakan dibaca. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Allahu Allahu rabbuna. Wal islamu dinun. Wal Qur'anu dusturuna, wal Ka'batu qiblatuna, terus wal Arabiyyatu lughatuna. Baik. Yang agak berbeda apa? Al Qur'anu dusturuna ya. Apa arti dustur? Dustur ini artinya masang undang-undang ya. Undang-undang hidup atau aturan hidup kami. Baik. Nomor 2. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Coba dibaca. Aina mudarrisukum ulangi. Aina mudarrisukum. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharajal ana nal fasli wa dhahaba nal ya. Ini kalimat dari setidaknya dua orang. Yang pertama bertanya, aina mudarrisukum ya ikhwanu, di mana guru kalian, wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudara. Kharaja al-ana, baru saja, ya, ini kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Kharaja al-ana minal fasli, baru saja, ya, pak guru keluar dari kelas. Wa dhahaba, dan pergi dia ke al-mudir, direktur. Baik, nomor tiga, tafadhol, dibaca coba. Fi ayyi syari'in baitukum. Ulangi. Fi ayyi syari'in baitukum. Baituna fi syari'i ladhi amamal mahkamati. Baik. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan yang mana rumah kalian. Fi ayyi syari'in baitukum. Jadi pertanyaannya lebih mengarah, ya, lebih terarah kepada di mana posisi rumah, di jalan yang mana. Ya. Nah, pertanyaan yang lebih sederhana apa? Aina baitukum, di mana rumah kalian? Ya. Aina baitukum, di mana rumah kalian? Ya. Jawabannya tidak mengarah kepada jalan tertentu, tapi biasanya apa? Misalkan jawaban yang umum, baituna qaribun, baituna ba'idun, ya. Baituna khalfal masjidi, di belakang masjid. Masjid yang mana? Tapi kalau fi ayyi syari'in, mengarah kepada jalan tertentu. Nah, fi ayyi qaryatin, misalkan di qaryah yang mana, di kampung mana, dan seterusnya. Maka karena pertanyaannya jalan, jawabannya juga jalan. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan yang mana rumah kalian. Baituna, rumah kami. Fisyari', di jalan. Alladhi amamal mahkamati, di jalan yang di depan mahkamati, di depan pengadilan. Nah, barakallahu fiik. Nomor 4, tafadhol. Mikrofonnya jauh sekali. Mati mikrofon. Masa? Padahal. Nomor 4. Ya. Abuna sadduku sadiku ammakum. Abuna sadiqu am amma, ada kasrah ammikum. Ah, iya. Jadi kalau ada tanda harokat di bawah tasydid, berarti itu kasrah, walaupun di atas huruf, ya, di atas huruf ini, karena memang demikian dalam ketikan. Di bawah tasydid, walaupun di atas huruf, itu kasrah, bukan amma tapi ammi. Abuna sadiqu ammikum. Kira-kira apa artinya Abi Zas? Abuna sadiqu ammikum. Ya, abuna, ayah kita, ayah kami, sadiqu, teman dekat dari paman kalian. Ya, ayah kami adalah sadiq, teman dekat dari ammikum, paman kalian. Abuna, ini apa? Bentuk apa? Susunan apa ini? Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Abu mudhaf, nah mudhaf ilaihi, bapaknya kami. Dan dalam kalimat ini dia berlaku sebagai mubtada, awal kalimat ya. Mubtada, apa arti mubtada Mas Fakri? Awal kalimat ya, atau inti kalimat yang seringnya di awal kalimat ya. Lebih tepatnya apa? Mubtada adalah inti kalimat yang seringnya di awal kalimat. Secara bahasa mubtada ya, artinya yang di awal ya. Mubtada yang di awal. Abuna, bapak kami adalah ya. Tidak intinya yang sedang kita terangkan, bapak kami adalah sadiqu, ini khabar ya. Khabar ini artinya bagian kalimat yang menerangkan, adalah teman dekat dari ammikum, paman kalian. Mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf mudhaf ilaih. Baik, nomor 5. Mudhaf Mas Zirin. A'antum mudarrisuna. A'antum mudarrisuna. La, nahnu atibba'u. Barakallahu fik. La, nahnu atibba'u. Apa artinya ikhwah? Apakah kalian, kalian ini para guru? Para guru. Bukan, kami ini ya, para dokter. Kami ini dokter-dokter ya. Nahnu atibba'u. Ya, silakan. Nomor 6. Antum, nahnu. Ini sepasang. Nah, hold on. 6. Antum abnaul mudiri. La, nahnu afadatuhu. Antum abnaul mudiri. Apakah kalian putra-putra kandung dari al-mudir? Putra kandung, putra-putra mudir. La, nahnu hafadatuhu. Kami adalah ya, cucu-cucunya. Bukan anak kita, ini cucu. Nah. Baik, hafadah. Hafadatun. Hafadatun. Bentuknya mirip mu'anas ya, tidak? Hafadatun. Hafadatun artinya cucu-cucu. Bentuk jamak dari hafidun. Apa agak jelek tulisannya? Hafidun ini tunggalnya. Hafid tunggal. Cucu, seorang cucu, hafid. Hafid. Jamaknya apa? Hafadatun. La, nahnu hafadatuhu. Ya. Bukan, kami bukan anak-anaknya, kami kami cucu-cucunya. Barakallahu fiik. Hafadatuhu. Hafadatuhu, cucu-cucunya. Nomor 7. Fadal. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. madrasatuna madrasatukum. Ya. Sekolah kami kabiratun. Madrasatuna sekolah kami. Mudhaf mudhaf ilaih atau bukan? Naam, jelas. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya dalam bentuk kata ganti nun alif. Na madrasatuna sekolah kami kabiratun besar. Wa madrasatukum shaghiratun. Coba baca nomor 7. Antum 8. Ya 7 ya. Madrasatuna fadal. Madrasatuna ya, madrasatuna mubtada, madrasatu mubtada sekaligus mudhaf dan seterusnya. Nomor 8. Lana hadiqatun jamilatun fitilkal qaryati. Ya. Ulangi. Lana. Ulangi. Lana hadiqatun jamilatun fitilkal qaryati. Ya. Lana kami memiliki. Ya, lana kami memiliki hadiqatun, sebuah hadiqah, kebun, taman, ya, jamilatun yang indah, fi tilkal qaryati, di kampung itu, di desa itu. Lana kami memiliki hadiqatun, kebun atau taman, jamilatun yang indah. Ini apa? Man'ud dan na'ad, ya. Na'adnya apa? Jamilatun. Hadiqatun jamilatun. Taman yang indah. Fi tilkal qaryati, di kampung itu, di desa itu. Ya. Ada pertanyaan tentang nomor 8? Baik. Kira-kira yang dianggap mubtada yang mana? Lana atau hadiqatun? Ya. Yang jadi mubtada hadiqatun. Ya. Baik. Lana hadiqatun. Ya. Kok bisa? Hadiqatun menjadi mubtada kok bisa? Ya, memang mubtada apa tadi? Inti kalimat. Dia tidak boleh dalam bentuk jar majrur. Tidak bisa. Harus buah kata, isim. Ya. Seringnya berawal atau seringnya berada di awal. Ya. Tapi kadang-kadang geser sedikit. Ya. Geser sedikit didahului oleh jar majrur atau didahului oleh khabar yang lain. Ya. Baik, maka mubtada-nya apa? Hadiqatun mubtada. Khabarnya apa? Tadi itu, lana. Ya. Baik. Nomor 9. Qadar. Ahuna talibun fi kulliyati tibbi. Ahuna talibun fi kulliyati tibbi. Nah, betul bacaannya. Sekarang artikan. Ahuna saudara-saudara kami. Ahuna satu orang. Saudara kami. Ya. Talibun belajar di fakultas, ya, fakultas kedokteran. Nah, saudara kami, ya, bisa kakak bisa adik. Talibun adalah siswa, ya, ini mahasiswa. Fi di kulliyati tibbi, di fakultas kedokteran. Ya. Ahuna, ahu mubtada, saudara, saudara kami, mudhaf mudhaf ilaihi. Atalibun khabarnya fi tilkal qarya apa fi kulliyati tibbi, keterangan tambahan. Ulangi nomor 9 sama-sama. Akhuna ulang lagi, akhuna ya. Nomor 10 Ashir. A'antum atibba'u, a'antum atibba'u, ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Iya. Pertanyaan, apakah kalian ini dokter semuanya? Ba'duna atibba, dijawab. Ya, sebagian-sebagian, separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Ba'duna, sebagian kami adalah memang dokter. Ba'duna atibba, sebagian kami adalah dokter, dokter. Wa ba'duna muhandisuna, dan sebagian lagi dari kami adalah insinyur. Ya. Ba'duna, apa arti ba'dun? Sebagian. Ya. Kata ini butuh mudhaf ilaih. Seringnya dia akan muncul bersama mudhaf ilaihnya. Nah. Baik. Nomor 11. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allahu rabbuna. Allah adalah rabb kami, sesembahan kami. Wa rabbukum, dan sesembahan kalian semua. Allahu rabbuna wa rabbukum. Wawu ini apa? Huruf untuk mengikutkan kata yang berikutnya kepada kata sebelumnya, atau mengikutkan kalimat setelahnya dengan kalimat yang sebelum wawu. Ya. Dalam hal ini wawu diletakkan untuk apa? Menyertakan, mengikutkan kata apa? Rabbukum kepada kepada Allah atau kepada Rabbuna? Kepada Rabbuna. Ya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya. Diikutkan kepada kata yang sebelum wawu. Maka hukumnya sama. Kalau yang sebelum wawu misalkan majrur, ya. Maka yang setelah wawu juga ikut majrur. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Nomor 12. Aina zahabtum ya ikhwanu? Aina zahabtum ya ikhwanu? Kemana kalian pergi, ya ikhwan? Zahabna ila suqi. Zahabna ila suqi. Kami pergi ke pasar. Zahabtum zahabna. Nah, ini juga dhamir na dan dhamir tum masuk ke mana? Fi'il. Ya. Yang masuk ke fi'il na dan tum, bukan kum. Pakai ta, ya. Zahabtum bukan zahabkum. Ya, tapi apa? Zahabtum. Ya. Kalau yang jadi mudhaf ilaih apa? Kum. Baitukum. Kalau ini menjadi apa? Zahabna zahabtum, menjadi fa'il. Kami pergi, kalian pergi, menjadi fa'il. Ayo. Zahabtum, kalian pergi. Zahabna, kami pergi. Jalastum, kalian duduk. Jalasna, kami duduk. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Barangkali, hotel. Apa? Ya. kemana kamu pergi? Sudah atau belum ya? Kalau kemungkinan sudah, dhahabtu ya, dhahabta. Kemana kamu pergi? Aina dhahabta. Jawabannya apa? Dhahabtu. Dhahabtu, baknya disukun. Dhahabtu, jalastu, jalasta. Ya. Kalau pelakunya jamak, ya, jalasna, jalastum. Ya, gitu. Taib. Soal, silakan. Pertanyaan. Fadal. Kami atau kita? Ya. Nahnu bisa kami, bisa kita. Ya. Bedanya kalau ada lawan bicara kami. Ya. Kalau antum sendirian, kita sedang ngobrol sendiri. Kita ini, ya, gitu kan. Begitu. Kalau sedang menghadapi lawan bicara, kami. Ya. Tapi kalau sedang ngomong sendiri, kita. Tapi sama-sama nahnu. Nah, ya sama aja. Sama, tinggal ya. Kemana maksudnya? Sedang apa? Ada pihak lain atau sedang ya, berbicara dalam kelompoknya sendiri, ya. Baik. Jadi nahnu bisa berarti kita atau kami. Contoh yang lain. Mas Iwan, ada pertanyaan? Lana jar majrur. Tidak bisa dipisah. Ya. Namanya huruf jar yang satu huruf tidak bisa dipisah. Huruf-huruf yang satu huruf hukumnya apa? Nyambung. Ya. Satu huruf misalkan ba, bismillah. Apa pernah antum lihat bismillah terpisah ba dengan sin? Tidak bisa. Langsung nyambung. Bismi. Atau kalau enggak ada alifnya. Alif. Fa, coba. Pernah melihat ada fa terpisah? Tidak mungkin. Baik. Wawu satu huruf kan? Cuma memang tidak tampak nyambung karena memang enggak bisa nyambung, tapi itu hukumnya bersambung. Misalnya antum mau menuliskan walakum, ya. Wawunya di sana, lakumnya di baris bawahnya. Enggak bisa, enggak bisa. Harus disambungkan di bawah sekalian walakum. Ya. Jadi wawu itu hukumnya apa? Bersambung. Ya. Jadi harf, huruf-huruf yang satu huruf, huruf jar ataupun huruf qasam, huruf yang lain kalau cuma satu huruf nyambung dengan kata yang dimasuki. Lana, li, lakum nyambung. Enggak bisa dipisah lam sendirian, Husna. Baik. Hukum asalnya demikian. Ya. Ada yang terpisah tapi hanya di Al-Qur'an saja. Ya. Di satu tempat atau dua tempat, ya. Huruf jar terpisah padahal hanya lam, ya. Tapi hukum asalnya harus nyambung. Ya. Kata-kata ganti yang di belakang juga disambung ya. Baituna, baitukum itu tidak boleh dipisah, ya. Harus sambung. Baituna, baitukum, dhabna, dhabtum, nyambung. Namanya dhamir mutasil, ya. Kata ganti yang nyambung. Ya. Ya. Satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, coba lihat 6 latihan ketiga halaman 85. Perintahnya adalah adif. Adif ini kata perintah. Artinya apa? Sandarkan. Sandarkan. Al-asma al-atiyah, kata-kata isim berikut ini. Ilallama'iri, kepada kata-kata ganti. Sandarkan. Maksudnya kata-kata ini akan dijadikan sebagai mudhaf, karena dia mau bersandar. Ya, dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya atau sandarannya apa dalam hal ini? Kata ganti yang dhamir, ya. Seperti dalam contoh, baitun disandarkan kepada dhamir kum dan na, jadilah baitukum. Dihapuskan tanwinnya. Baitukum dan baituna. Ammun. Ammukum. Ammuna. Ahsan. Nomor tiga apa itu? Bisa madrasatun, bisa mudarrisatun. Ya. Coba sekarang madrasatun. Madrasatukum. Madrasatuna. Lagi. Madrasatukum. Madrasatuna. Baik. Kalau mudarrisatun, mudarrisatukum. Mudarrisatuna. Ibu guru kami, atau ibu guru ibu guru kalian dan ibu guru kami. Ya, walaupun mungkin ini masih bisa terjadi atau berlaku di sekolah TK, ya, di mana anak-anak laki-laki gurunya ibu-ibu, ya, mudarrisatukum, kum ini laki-laki, ya, mudarrisatukum, ibu guru kalian, wahai anak laki-laki, ya kan, atau ibu kita sendiri, ya. Tapi kalau dewasa tentu mudarrisah, ya, mengajari para akhwat, syabbat, ya. Bahkan anak-anak pun yang laki-laki tentu lebih afdol yang mengajar adalah bapak-bapak, ya, di sekolah-sekolah tingkat pra MI atau pra SD, ya, akan lebih afdol bila yang mengajar mereka anak laki-laki adalah juga dari rijal. Nah, jadi ini lebih tepat madrasatun, ya, madrasatukum, madrasatuna. Berikutnya lughatun, lughatukum, lughatuna. Tep, sebelum ke bawah ke samping dulu. Ummun. Ummun. Ummukum. Ummuna. Ulangi. Ummun. Ummukum. Ummuna. Shadiqun. Shadiqukum. Shadiquna. Ukhtun. Ukhtukum. Ukhtuna. Dinun. Dinukum. Dinuna. Ya, sekarang dua contoh terakhir. Abun dan akhun. Apa arti abun? Bapak. Akhun, saudara. kalau bapak saya jadi apa? Abi. Saudara saya akhi. Nah sekarang tugas kita adalah menyandarkan kata abun kepada dhamir kum dan na. Apa jadinya? Abukum atau abukum? Nah, ketambahan huruf wawu, jangan lupa. Abukum dan abuna. Ya. Jangan sampai lupa menambahkan wawu. Abukum, abuna, tidak. Yang betul abukum, abuna. Khusus untuk kata abun dan akhun dan yang semisalnya yang belum disebutkan. Ya, sementara kita mengenal dua dulu, abun dan akhun. Sandarkan abun kepada kum dan na. Abukum, abuna. Sandarkan kata akhun kepada kum dan na. Ahukum, ahuna. Sandarkan kata umun kepada kum dan na. Ummukum. Jangan ikut-ikut. Kalau um bukan, bukan termasuk jenis kata ini. Ummukum, ummuna. Ammun, ammukum, ammuna. Abun, abukum, abuna. Akhun, akhukum, akhuna. Ummun, ammun. Nah, kalau sekarang khol gimana? Khalun. Khalukum, khaluna. Atau khaluna. Nah, jangan dikasih wawu ya. Hanya abun dan akhun saja dulu ya. Yang lainnya belum ya, belum ada ya. Abun dan akhun. Jazakumullah. Jadi latihan nomor 3 sahlah, gampang ya? Gampang sekali, alhamdulillah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.